sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Karena ada orang kafir yang berusaha untuk menghalangi manusia dari agama Allah, ada orang kafir yang sekedar kafir buat diri dia sendiri. Sekarang kan ada orang kafir yang membunuhi umat Islam, ada orang kafir yang tidak membunuhi orang umat Islam. Lebih parah mana? Orang kafir yang membunuhi umat Islam. Makanya siksaan mereka juga berkelas-kelas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 88. Dalam surat An-Nahl ayat 88, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, maka kami akan tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan. Jadi orang kafir plus menghalangi orang dari agama. Jadi dosanya lipat ganda. Pertama dia dosa kafir, yang kedua dosa menghalangi orang dari jalan agama. Maka siksaannya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang cuma kafir saja, kafir kok cuma? Orang yang kafir kemudian tidak menghalangi orang dari agama Allah, maka siksaannya lebih ringan daripada orang kafir yang menghalangi orang dari jalan Allah. Dan juga di antara dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu siksaannya bertingkat-tingkat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, sesungguhnya inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya siksaan orang penghuni neraka yang paling ringan. Berarti kalau ada kata-kata siksaan paling ringan, berarti masih ada siksaan yang parah. Berarti siksaan itu bertingkat-tingkat. Adalah la rajulun yudhaw fi akhmasi qadamaihi jamratan min nar yaghli minhuma dimaghuhu, adalah orang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api sampai mengakibatkan otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling apa? Yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan adalah orang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api hingga otaknya mendidih. Siapakah dia? Dialah pamanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Itu siksaan orang kafir yang paling ringan. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya ada berapa jenis? Nah, 4. Masih ingat enggak? Kesimpulannya ada 4 jenis ya. 4 jenis manusia, siapakah mereka? Mereka adalah yang pertama, orang yang mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosanya. Bagaimana nasib mereka? Akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, muslim yang mati dalam keadaan melakukan dosa namun telah dijatuhi hukuman had, maka hukumannya merupakan penghapus dari dosanya. Yang ketiga, muslim yang mati dalam keadaan masih bersikukuh melakukan dosa dan belum bertaubat, nasibnya tergantung kehendak dari Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, maka akan diampuni. Kalau Allah berkehendak menyiksa, maka akan disiksa. Yang keempat, orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang seperti ini, maka nasibnya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, ada pengumuman atau penawaran. Kalau tidak ada halangan, insya Allah bulan depan di pekan kedua, di pekan kedua dari bulan Februari akan datang Ustadz Muhammad Arifin Badri, akan datang Dr. Muhammad Arifin Badri untuk mengisi pengajian di Cilacap, mengisi pengajian di Cilacap pas pekan kedua. Dan ini juga kita pekan kedua. Saya tawarkan sama antum ya, saya tawarkan kepada jenengan sekalian, apa harinya mau diganti, kita harinya atau mau diganti, ini alternatif pertama. Atau alternatif yang kedua, hari kita khusus untuk bulan Februari, atau tetap saja berjalan seperti apa adanya pekan kedua ya, pekan kedua. Atau alternatif yang ketiga ya, kita liburkan. Ini yang paling enak buat saya. Dan insya Allah beliau sorenya kesini. Beliau sorenya kesini. Insya Allah. Ya. Ini masih dalam negosiasi. Ya. Ini tiga pilihan. Panjenengan pilih yang mana? Pilihan pertama, ya, harinya diganti, pekannya saya pindah ke pekan pertama misalnya. Ya, saya pindah ke pekan pertama. Kemudian yang kedua tidak diganti tapi tetap saja jalan. Jadi di sini jalan, di sana jalan. Ini yang alternatif kedua. Alternatif yang ketiga kita liburkan. Ini paling enak nih alternatifnya. Gimana? Terserah jenengan. Yang pertama. Iya. Yang pertama. Benar. Serius. Dua rius. Jangan yang ketiga ya. Insya Allah saya juga enggak ketiga. Karena ketiga saya juga ada acara. Jadi kita ajukan ya. Untuk bulan Februari. Untuk bulan khusus bulan Februari. Insya Allah. Kita akan ajukan pengajian kita. Yaitu usul sunnah di pekan yang pertama. Setelah itu akan kembali seperti semula. Yaitu pekan kedua. Saya sampaikan ini karena agar kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Agar kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Jauh-jauh dari Jember. Ya, dan juga beliau insya Allah kapasitas keilmuannya insya Allah sangat mumpuni. Terutama dalam masalah-masalah fikih dan yang semisalnya. Alangkah baiknya kita mengambil manfaat dari para ustadz yang sudah menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu agama dan menempuh jarak yang begitu jauh dari Jember ke sini. Ya, ada pertanyaan silakan. Tentang taubat tadi disebutkan bahwa ada hadis yang mengatakan Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawanya itu belum sampai di kerongkongan. Betul. Makanya kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, tobat tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia sudah tahu persis. Karena dia sudah yakin. Seperti tobatnya Fir'aun. Fir'aun tobatnya kapan? Ketika dia sudah yakin akan mati, sehingga tidak ada manfaatnya lagi. Kalau orang sudah yakin akan mati, ya sudah, nggak ada harapan lain kecuali akan mati. Makanya tidak diterima taubatnya. Jadi syaratnya taubat itu adalah sebelum seorang itu nyawanya sampai di kerongkongan. Bagaimana orang yang telah bertaubat lalu dia ditimpa sakit? Apakah karena taubatnya belum diterima? Bagaimana pula orang yang ditimpa musibah? Apa itu karena dosa-dosanya? Apa setelah itu diampuni? Pertama, kalau sakit itu bisa jadi karena hukuman dari Allah akibat dosanya, akibat taubatnya belum diterima, atau bisa jadi taubatnya sudah diterima. Ya. Jadi tidak bisa dipastikan apakah itu merupakan hukuman dari Allah atas taubatnya yang belum diterima. Lagi pula ketika kita bertaubat, kita perlu menyadari bahwa belum tentu taubat yang kita lakukan itu diterima. Ini yang harus kita yakini. Bahkan istighfar kita pun belum tentu diterima. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita perlu diistighfari lagi. Paham enggak? Istighfar kita mengucapkan apa? Astaghfirullah. Itu masih perlu untuk diistighfari lagi. Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya kita kadang-kadang kurang serius dalam istighfar. Sehingga itu adalah perbuatan dosa. Makanya istighfar kita perlu diistighfari lagi. Jadi dari sini ada kemungkinan bahwa Anda ditimpa sakit karena tobatnya belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga kemungkinan yang lain. Anda sudah diterima tobatnya oleh Allah. Cuman Allah menginginkan Anda untuk diangkat derajatnya dengan sakit tersebut. Dengan musibah, apakah karena dosa-dosa? Allah dalam Al-Quran jelas mengatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Setiap musibah yang menimpa kalian adalah gara-gara perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak yang kalian lakukan. Artinya antara yang dihukum dengan yang diampuni lebih banyak mana? Lebih banyak yang diampuni. Maka setiap musibah yang menimpa kita itu pasti karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Makanya ketika kita ditimpa musibah seharusnya kita melakukan introspeksi diri. Yang lain? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pelaksanaan had apakah dilakukan dengan sukarela atau ada paksaan dari penguasa? Tergantung apakah dia itu melaporkan diri atau dia itu ketahuan. Atau ada orang yang melaporkan. Nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang masalah rajam. Ya, ini pembahasannya setelah ini adalah masalah apa? Masalah rajam. Rajam itu kan hukuman apa? Dari zina. Nah, untuk menentukan seorang itu berzina itu kan apakah harus ngaku atau harus ada pembuktian? Itu ada beberapa hal yang nanti kita akan jelaskan. Di antara pembuktiannya adalah harus ada 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala mereka masuknya kemaluan ke dalam kemaluan. Itu harus. Nah, kalau tidak mengaku. Kalau mengaku ya sudah selesai urusan. Kalau mengaku sudah selesai. Dan rata-rata hukuman rajam yang diterapkan pada zaman Nabi SAW itu adalah karena pengakuan. Karena untuk mendatangkan saksi 4 orang itu kan sulit. Jarang-jarang orang berzina, sini-sini, ngundang-ngundang sini. Kumpul-kumpul, saya mau zina. Jarang. Kecuali orang yang sudah tidak punya malu lagi. Yang lain silakan. Tidak ada. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Cukup. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.